sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kita pergunakan, menambah amal ibadah kita, menambah bekal kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan sholat yang baru saja kita tunaikan secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim pengajian ini menjadi amalan ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kita, pembahasannya adalah an-nifaq, kemunafikan, pengertiannya dan macam-macamnya. Kita telah mengetahui di antara ayat Allah Subhanahu wa taala ancaman siksa yang berat bagi orang yang memiliki penyakit kemunafikan, hingga Allah taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang 145 Allah Ta'ala berfirman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari api neraka. Jadi siksa api neraka paling bawah, yang paling berat. Bahkan juga kita mengetahui kemunafikan itu ada yang menjadikan sebab seseorang hilang dan rusak imannya karena dirusak oleh penyakit kemunafikan. Maka perlu kita mengkaji dan mengerti apa kemunafikan dan bagaimana macam-macamnya. Kemunafikan, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, secara pengertiannya adalah idharul islam wa ibtanul kufri wa syirki, menampakkan islam namun menyembunyikan kekafiran dan kesyirikan. Nampak dari luar casingnya itu muslim, orang Islam, namun dalam batinnya itu ada kekafiran, ada kesyirikan. Dinamakan yang demikian sebagaimana pengertian bahasanya, secara bahasa nifaq itu dari kata nafaqo yunafiku nifaqon, itu diambil dari nafiqo, sebuah lubang yang dibuat oleh hewan yang di dalam tanah, dia bikin lubang dari sini tembus ke arah yang lain. Sehingga ketika mau ditangkap dari sini, dari lubang satunya, dia lari ke lubang yang lain. Yang nampak lubangnya cuma satu, ternyata ada lubang yang lain. Nah, itulah secara bahasa. Adapun secara syariat adalah menampakkan Islam namun menyembunyikan kekafiran. li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yahruju minhu min babin akhar. Karena dia masuk ke dalam syariat melalui sebuah pintu, namun keluar dari syariat melalui lewat pintu yang lain. Seperti tadi, hewan yang dalam tanah yang bikin rongga atau lubang. Lewat satu pintu, masuknya keluar lewat yang lain. Masuk Islam dari satu pintu, keluar dari Islam pintu yang lain. Untuk itulah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Taubah, innal munafikina humul fasiqun. Surah At-Taubah ayat 67. Innal munafikina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka orang-orang yang fasik. Fasik itu adalah kharij anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Menampakkan luarnya seperti orang yang taat, tunduk, patuh, Islam, namun dia keluar dari ketaatan dan ketundukan itu. Ai al-kharijuna minasyar, yaitu orang yang keluar dari syariat. Hanya baju luarnya nampak Islam, casingnya nama Islam, namun dia meninggalkan Islam dari arah yang lainnya. Wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Dan Allah Ta'ala menjadikan orang-orang munafik itu lebih jelek daripada orang-orang kafir. Dibandingkan orang kafir, orang munafik ini lebih jelek lagi. Kalau orang kafir nyata-nyata kafirnya, jelas dihukuminya. Oh, ini kafir. Jelas dihukuminya, jelas disikapinya. Tapi kalau orang munafik ini, bajunya sama dengan kita, penampilannya sama dengan kita, Islam, namun ternyata merusak dari dalam. Ya, maka lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir bisa langsung kita sikapi, oh itu orang kafir. Kalau orang munafik tidak bisa, karena dia menyembunyikan secara batin, tidak nampak di luarnya. Tahu-tahu dia merusak dari dalam, menggunting dalam lipatan. Kelihatan lipatan itu kalau luar ya masih rapi, ternyata setelah dibuka di dalamnya sudah terkoyak-koyak, digunting. Inilah orang munafik, menggunting dalam lipatan. Musang berbulu domba, itu penampilannya. Dia sebenarnya musang, namun dia memakainya bulu domba, jadi kelihatan anteng, ya, kelihatan tidak buas, kelihatan nurut. Ternyata dia musang. Ini jemaah kaum muslimin. Dan dia adalah plin-plan, bermuka dua, ganti warna-warni kulitnya, yaitu seperti bunglon, hinggap di dedaunan yang warna hijau dia bisa menyesuaikan sekelilingnya warnanya hijau. Hinggap di daun yang warna coklat, dia juga menyesuaikan warna dirinya coklat. Supaya diterima di sana dan di sini. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, amanah kami beriman, kami sama dengan kalian, sama-sama iman. Wa idza khalau ila syayatinim, namun ketika mereka sudah pergi ke kelompoknya mereka sejenis dengan mereka dari kalangan syaitan mereka, orang-orang kafir, mereka inna ma'akum, kami bersama kalian kok. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami tadi cuma mengolok-olok saja, main-main saja, kami mengatakan diri kami beriman supaya bisa diterima saja. Nah, ini sehingga di sini senang, di sana senang, di mana-mana ya bisa senang. Gabung dengan orang Islam diterima sebagai orang Islam, gabung orang kafir ya diterima sebagai orang kafir. Ini bunglon jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka Allah Ta'ala menyebutkan mereka ini lebih berbahaya dan lebih jelek daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sehingga balasannya pun dia yang paling berat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak paling bawahnya neraka. Surah An-Nisa ayat 145. Sehingga orang-orang munafik seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, ngakunya beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Lisannya ngomong kami beriman, padahal sebenarnya tidak ada iman dalam hatinya. Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri. Iya. Allah tidaklah bisa ditipu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, maka Allah balas tipu daya mereka. Allah, karena Allah Maha tahu, enggak bisa ditipu. Jemaah kaum muslimin. Makanya ketika mereka datang kepada Rasulullah, orang munafik datang kepada Rasulullah, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ingatlah ketika orang-orang munafik itu datang kepada Rasulullah, kalau mereka mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Lihat lesannya, kalau ucapannya mantap, nasyhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasul Allah. Ini lesannya. Maka Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala singkap apa yang mereka sembunyikan. Karena Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis sudur, Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada. Wa in tuhfu ma fi sudurikum ya'lamhu Allah, apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian, ya'lamhu Allah, Allah Maha mengetahui. Benarkah mereka mengucapkan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasul Allah? Apakah benar? Allah Ta'ala menjawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Maha tahu bahwa engkau adalah Rasulnya Allah. Dan Allah bersaksi, innal munafikina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah dusta. Nah, dibongkar keaslian hakikat sebenarnya oleh Allah Ta'ala, disebutkan kepada Rasulnya, orang-orang munafik itu dusta. Demikian jemaah kaum muslimin, yaquluna bi alsinatihim laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lesannya sesuatu yang tidak ada pada hati mereka sebenarnya. Butek-butek aja itu. Cuman lesannya saja manis, bibirnya manis, omongannya manis sedap, tapi dia menyimpan sesuatu yang pahit. Dia tawarkan madu, ya, padahal dia sembunyikan di balik itu ada racun. Ini perbuatannya orang-orang munafik. Jemaah kaum muslimin, dan sudah ada sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lebih setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kaum muslimin sudah mulai diberi kemenangan, ya, melawan orang-orang kafir. Muncullah orang-orang munafik ini, orang-orang cari, ya, ambisi keamanan, yang penting aman, bisa diterima di tengah-tengah orang Islam, aman, nanti di tengah-tengah orang kafir juga aman, ya. Jadi ketika gabung dengan orang Islam mengatakan kami beriman, kami Islam, nanti gabung dengan orang kafir, oh kami bersama kalian kok. Inilah jemaah kaum muslimin. Apalagi di zaman yang jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bajunya baju Islam tetapi hakikatnya dia merusak Islam dari dalam. Lisannya mengatakan memperjuangkan Islam, kenyataannya adalah dia menghancurkan Islam. Baik itu dari kalangan dulu, dari saya dulu ada istilah misionaris. Ya. Kalau di dalam agama namanya zindik, orang-orang zindik, ngaku Islam, mempelajari Islam, tapi mau mencari kelemahan Islam, pengen menghancurkan Islam. Nah, terkenal dengan sejarah, misalnya diantaranya Senok Gurgurunya, ya, di Aceh. Jadi karena ini orang di Aceh itu Islamnya kuat, maka dia kemudian masuk Islam. Misionaris ini, orang Belanda, masuk Islam, bahkan pergi ke Arab, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar hadis. Tujuannya supaya bisa mempengaruhi orang-orang Islam, nanti orang Islam itu akhirnya dirusak. Nah, ikhwan jazakumullah, dipecah belah. Istilahnya apa? Politik belah bambu. Iya. Kalau bambu itu masih utuh itu kuat, tapi kalau sudah dibelah-belah, dipecah-pecah, jadi di kecil-kecil, jadi lemah, ya, dirusak Islam, diadu domba umat Islam, dimunculkan ajaran-ajaran yang membuat perbedaan-perbedaan. Nah, kalau sudah ada perbedaan-perbedaan dicuatkan, muncul ajaran-ajaran baru, ya. Nah, ini kemudian akan menimbulkan perselisihan. Kalau sudah perselisihan, bisa dipecah belah. Nah, ini jemaah. Ini sejak zaman dahulu demikian. Tak terkecuali zaman sekarang, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara jelas-jelas dinyatakan oleh Allah Ta'ala, walang tardul ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi amillatahu. Tidak akan pernah rela ridho itu orang Yahudi dan orang Nasara hingga kalian mau mengikuti agama mereka. Caranya diantaranya merusak Islam dari dalam, disusupkan ajaran-ajaran baru, paham-paham baru, ya. Kemarin belum ada Islam ini, sekarang sudah ada Islam ini, muncul lagi Islam ini, berbagai macam, ya, terkotak-kotak, muncullah perselisihan, perbedaan, saling menjatuhkan, akhirnya Islam melemah karena dipecah belah. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan agamanya Allah secara menyeluruh, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah perintahkan bersatu, bersatunya itu berpegang teguh dengan Islam yang sebenarnya, dengan agama Allah, jangan dipecah-pecah ini agamanya Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Nah, muncullah sekarang Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Nah, masing-masing saling menjatuhkan. Kalau sudah demikian, bagaimana kalau tidak Islam jadi lemah? Nah, ini solusinya tidak lain adalah ayatnya Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah secara seluruhnya. Yang dipegangi agama Allah ya, bukan selain agama Allah. Bersatu tapi ngajak bersatunya selain agamanya Allah, ini podoai, sama saja namanya ngajak perpecahan juga. Itu cuma bahasanya saja yang indah, seakan-akan bersatu. Nah, tapi di luar agamanya Allah, tidak sesuai dengan tuntunan agamanya Allah. Ini namanya butek-butek, persatuan butek. Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agamanya Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Buktinya diingatkan wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian dulu ketika kalian bermusuhan. Nah, id kuntum a'da'an, ketika kalian dulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian. Binikmatihi, dengan nikmatnya Allah datang Islam. Dengan Islam justru orang-orang Arab, ya, jemaah kaum muslimin bersatu. Nah, justru bersatu dengan Islam, sehingga kan kalian menjadi bersaudara, hilang perselisihan, hilang permusuhan. Nah, sekarang ketika di zamannya Rasulullah membawa Islam, mempersatukan, ya, Jazirah Arab di bawah panji Islam bersatu. Sekarang mau, ya, kemudian setelah itu dirusak. Dari Islam bersatu ini bagaimana supaya dipecah belah. Nah, ini diantaranya pekerjaannya orang-orang munafik, usahanya orang-orang munafik. Musuh-musuh Islam, orang Yahudi dan orang Nasara, menyusupkan orang-orang yang bisa dipengaruhi, ya, diwarnai oleh mereka, dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam, yang kemudian membuat onar dari dalam, merusak Islam. Tadi diantaranya muncullah ajaran Islam ini, Islam itu, ajaran ini, ajaran itu, yang dulu tidak ada, tidak ada. Kenapa dimunculkan itu? Oh, dulu tidak ada. Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Islam ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa harus ada Islam A, Islam B, Islam C, Islam D? Nah, sekali lagi, usahanya musuh-musuh Islam, muncullah orang-orang yang nifak, memiliki penyakit nifak, penyakit kemunafikan, membenci Islam, cuman dia casingnya, luarnya itu menampakkan seakan-akan dia memperjuangkan Islam, mengatasnamakan Islam. Ya. Makanya jamaah kaum muslimin lebih berbahaya, makanya Allah Ta'ala menyatakan itu lebih jelek daripada orang kafir. Sampai saking jeleknya Allah katakan sa'ama kanu ya'malun, betapa jelek apa yang mereka perbuat. Di dalam surah Al-Munafikun Allah sebutkan surah khusus Al-Munafikun, menyebutkan bagaimana itu orang-orang munafik. Allah katakan di antaranya sa'ama kanu ya'malun, jelek apa yang mereka perbuat. Kenapa? Zalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian karena mereka dulunya beriman, ngaku beriman, kemudian mereka kafir. Lihat, masuk dalam syariat, masuk dalam iman, masuk dalam Islam, kemudian keluar lagi menjadi kafir dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan keyakinan-keyakinan mereka, dengan usaha-usaha mereka merusak, menghancurkan, membenci, memusuhi Islam. Namun ya itu tadi, repotnya, susahnya gak diketahui karena casingnya, luarnya itu dikemas dengan indah, bagus, manis. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun fi kulubihim maradun fazadahumullah marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah katakan tentang mereka dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu di awal-awal surah Allah Ta'ala menyebutkan macamnya manusia ada tiga. Ya, macamnya manusia terkait dengan keimanan ada tiga. Pertama, orang yang beriman dengan iman yang benar. Yang kedua, orang yang tidak mau beriman, orang kafir. Yang ketiga, orang ngaku-ngaku beriman padahal sebenarnya dia kafir. Nah ini, inilah yang ketiga, inilah orang munafik. Dan Allah Ta'ala menyebutkan yang ketiga ini ayatnya lebih banyak. Ya, ayatnya lebih banyak untuk Allah jelaskan. Di antaranya Allah Ta'ala menyatakan yuhadi'un Allah. Sebelumnya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yuhadi'un Allah walladzina